Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan, para akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita sudah selesai membahas bab, yaitu babun fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub, bab tentang keutamaan tauhid dan apa saja yang dihapus dari dosa-dosa. Masuk kepada bab yang baru, yaitu babun qolal muallifu babun man haqqaqa at-tauhida dakhalal jannata bighairi hisab. Ini yang berkata adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian yang kita bahas syarahnya Kitab Tauhid, yaitu Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, yang disyarah oleh Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya. Saya bacakan terlebih dahulu. Babun man haqqaqa at-tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Ini adalah matan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Saya terjemahkan, bab barang siapa yang merealisasikan, yaitu mewujudkan tauhid, maka dia masuk surga tanpa hisab. Ini adalah perkataan atau matan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dengan perkataan beliau, hadzal babu kal mutammimi li lubabil ladzi qablah, atau lil babil ladzi qablah, ya. Hadzal babu kal mutammimu lil babil ladzi qablah. Li'anna alladzi qablah babun fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub. Famin fadlihi hadzal fadlil 'azhim alladzi yas'a ilayhi kullu 'aqil wa huwa dukhulul janna bighairi hisab. Ini merupakan bab sebagai penyempurna bagi bab sebelumnya. Karena yang ada pada sebelumnya adalah bab tentang keutamaan tauhid dan apa saja yang terhapus dari dosa. Dan di antara keutamaannya adalah famin fadlihi hadzal fadlul azim, yaitu keutamaan yang agung ini, alladzi yas'a ilaihi kullu aqil, di mana setiap orang berakal pasti dia akan mengarah ke sana. Yaitu apa? Masuk surga tanpa hisab. Ya, nanti saya akan jelaskan syarah dari syarah. Ya. Adapun qauluhu, perkataan muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, man adalah syartiyah. Ya, man di sini man haqqaqat tauhid. Jadi para ulama itu membahas perkataan para ulama. Ya. Ulama menjelaskan perkataan ulama. Tentu bukan tidak ada maksud dan tujuan. Para ulama berkatanya cuma sebaris di sini, bab man haqqaqat tauhid dakhala al-jannah bi ghairi hisab, dijelaskan oleh Syaikh Utsaimin. Man di sini apa? Nah, ini adalah isim syartiyah, syartiyah, ya. Wa fi'lu syart haqqaqa, ya, ada yang belajar bahasa Arab, ya, ada jumlah syartiyah. Ya, ada jumlah syartiyah. Kemudian ada fi'lu syart, ada jawabu syart. Syarat. Ya, jadi man di sini adalah syarat dan masuk kepada umum siapa saja. Ya, disebut dengan man syartiyah. Ya. Wa fi'lu syartnya adalah haqqaqa. Fi'il syart. Ya. Jawabu syarat dakhala. Artinya barang siapa mas makan nasi maka dia akan kenyang, nah, gitu kan. Barang siapa itu siapa saja, man, ya, man akalah nasian, ya, barang siapa makan nasi, ya, man akalah ruzza, ya, faqad syabi'a, maka dia kenyang. Ah, syabi'a ini jama namanya jawabu syarat, ya. Man amilah solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man amila salihan ini adalah fi'il syarat. Jawabnya adalah fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Diberikan kehidupan yang baik. Itu namanya jumlah syartiyah. Ini juga namanya jumlah syartiyah. Sehingga ada fi'il syarat, ada jawabus syarat. Adapun man-nya adalah termasuk isim mausul yang memiliki faedah umum siapa saja. Ya. Ini keterangan dari saya, ya. Kemudian qauluhu bila hisab, tanpa hisab, ai la yuhasabu la 'alal ma'asi wala 'ala ghairiha, yaitu tidak akan dihisab apakah terhadap maksiat, maksiat yang dilakukan atau yang lainnya. Wa tahqiqu tauhidi takhlisuhu minasyirki. Adapun merealisasikan, mewujudkan tauhid adalah takhlisuhu minasyirki, membebaskan dari kesyirikan. Wala yakunu illa bi umuri salasatin, dan membebaskan diri dari kesyirikan tidak bisa terjadi kecuali dengan tiga perkara. Al awwalu al ilmu, yang pertama ilmu. Ya. Fala yumkinu an tuhaqqiqa syai'an qabla an ta'lamahu, maka engkau tidak mungkin bisa mewujudkan, merealisasikan sesuatu sebelum engkau mengetahuinya. Qala Allah Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah berfirman, ketahuilah sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Surah Muhammad 19. Atsani al-i'tiqadu fa idza 'alimta wa lam ta'taqid wastakbarta lam tuhaqqiq at-tauhida. Yang kedua, perkara kedua harus dipenuhi bagi orang yang ingin melepaskan diri dari syirik, pertama tadi ilmu, yang kedua i'tiqad, keyakinan. Jika engkau mengetahui tapi engkau tidak yakin dan engkau sombong, maka engkau tidak bisa mewujudkan tauhid. Ya, sebagaimana qala ta'ala, qala Allah Ta'ala 'anil kafirin aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab fama taqadu infiradallahi bil uluhiyah. Allah berfirman tentang orang kafir, orang kafir mengatakan, apakah dia itu Muhammad menjadikan sesembahan-sesembahan menjadi sembahan yang satu? Sungguh ini merupakan sesuatu yang mengherankan. Maka mereka tidak yakin tentang keesaan Allah dengan uluhiyahnya. Ini masih terjemahan, ya, sarahnya dari saya. Insyaallah nanti panjang sekali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah, ya. Yang ketiga, as-salis al-inqiyad. Fa'idha alimta wa'taqotta walam tankud lam tuhaqqiq at-tauhida. Qala ta'ala, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Yang ketiga, al-inqiyad. Apa al-inqiyad? Yaitu muti'un lil amri, mentaati perintah. Ya, yang ketiga, mentaati perintah. Jadi kalau orang ingin bebas dari kesyirikan, merealisasikan tauhid, ada harus ada tiga. Yang pertama, al-ilmu, harus tahu dengan ilmu. Yang kedua, al-itiqad, setelah tahu harus yakin. Ya, yang ketiga, al-inqiyad, taat menjalankan konsekuensinya. Faida alimta, kalau engkau tahu dan engkau yakin tapi tidak menjalankan, engkau belum merealisasikan tauhid. Ya. Allah berfirman, sesungguhnya mereka ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong. Lalu mengatakan, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami gara-gara tukang syair yang gila. Surat As-Saffat 35-36. Ya. Kalau tadi, apakah Muhammad menjadi Tuhan yang satu? Sungguh ini merupakan perkara yang mengherankan. Surat Sot ayat 5. Selanjutnya, yang bawa kitab perhatikan. Faidah hasala hadha wa haqqaqat tauhida fa innal jannata matmunatun lahu bighairi hisab. Apabila hasala hadha, tiga perkara ini terjadi, ya, ilmu, yakin, menjalankan konsekuensi perintah, ya, dan maka dia telah merealisasikan tauhid, maka sorga dijamin baginya tanpa hisab. Wala yahtaju annakula insyaallah, dan tidak perlu mengatakan insyaallah, pasti maksudnya, ya. Jadi kalau orang bertauhid bebas dari syirik dengan tiga perkara, pertama ilmu, tahu dengan ilmu tentang tauhid, tentu dengan lawannya syirik. Yang kedua adalah i'tiqad, yakin. Yang ketiga adalah menjalankan perintah. Maka dia masuk surga tanpa hisab. Enggak perlu bilang insyaallah. Li'anna hadha hikayatu hukmin sabitin syar'an. Karena ini merupakan hikayah dari hukum yang telah tetap secara syar'i. Maksudnya ini merupakan ungkapan. Barang siapa merealisasikan tauhid, maka masuk surga tanpa hisab. Di sini beliau tidak mengatakan insyaallah. Karena apa? Karena man di sini sifatnya umum, bukan sifatnya perorangan. Adapun perorangan masih insyaallah, kecuali yang ditetapkan oleh syariat. Seperti nanti saya contohkan, ya. Seperti apa? Ukasyah. Nanti saya contohkan. Ya. Walihada jazamal muallif rahimahullah ta'ala bidhalika fi tarjamah duna'an yakula insyaallah. Oleh karena itu penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kata Syekh Utsaimin, memastikan dengan perkataannya, ya, dalam bab tersebut, yaitu barang siapa yang mewujudkan tauhid, maka dia masuk surga tanpa hisab, tanpa beliau mengatakan insyaallah. Amma binisbati lirrajulil muayyan fa inna naqulu insyaallah. Adapun jika dikaitkan dengan perorangan seorang tertentu, maka kita mengatakan insyaallah. Kita tahu nih, fulan ini telah secara zahir telah merealisasikan tauhid dengan tiga unsur tadi, tiga perkara, ilmu, i'tiqad, inqiyad. Maka dia masuk surga tanpa hisab insyaallah. Tapi kalau berbicara barang siapa umum, tidak perlu insyaallah. Ini terjemahan, ya. Nah, sekarang saya akan coba untuk memberikan syarahnya, ya. Pertama, para jemaah rahmati Allah, pertama adalah beliau yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, man haqqaqat tauhida dakhalal jannah. Barang siapa yang mewujudkan, merealisasikan yaitu tauhid, maka dia masuk surga tanpa hisab. Saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan pada dua kata terakhir. Sebelum yang pertama, yaitu hakikat tauhid. Seperti apa hakikat tauhid itu? Saya jelaskan, masuk surga yang kedua tanpa hisab. Ingat, surga itu memang merupakan tujuan orang Islam. Dan di sini Syekh menjelaskan balasan kelak di akhirat. Dan kita tahu juga di dunia ada balasannya. Di akhirat adalah surga. Kesuksesan seseorang diukur masuk surga atau neraka. Surat Ali Imran 185, tolong dibuka. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wadkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, betul 185. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Ali Imran. Ya. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Ya, 185, ya. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan sesungguhnya akan dipenuhi, disempurnakan pahala kalian kelak pada hari kiamat. Barang siapa diselamatkan dari neraka dan dimasukkan surga, itulah orang yang sukses, itulah orang yang beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Ya, bismillah, afwan. Kemudian di dunia ini orang yang bisa merealisasikan tauhid insyaallah diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari berbagai macam bencana, ketakutan, ya. Surat An-Nur 55. Itu diantara, saya sebutkan diantara supaya kita juga bisa melihat bagaimana apa yang dijanjikan Allah Ta'ala. Ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi ritadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Surat An-Nur ayat 55. Allah menjanjikan kepada orang beriman di antara kalian dan beramal soleh akan diberikan apa? Kekuasaan. Sebagaimana diberikan kepada orang-orang sebelum mereka. Dan akan Allah kokohkan agama yang telah Allah ridai untuk mereka. Dan Allah Ta'ala akan mengganti dari rasa takut menjadi rasa aman. Ya. Siapa mereka? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'. Mereka beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Barang siapa kufur setelah itu, mereka orang yang fasik. Ini jaminan Allah. Ya. Diganti setelah takut menjadi aman. Takut dari lapar, takut dari usaha tidak jalan, takut dari bencana. Sekarang bencananya sudah macam-macam. Banjir bandang, gempa bumi, angin puting beliung. Ini semua terjadi. Maka kita harus perhatikan ini. Dan semoga kajian-kajian yang memang menjelaskan tentang haknya Allah yaitu tauhid ini, mudah-mudahan menjadi sebab terhalangnya turunnya bala, menjadi sebab terhalangnya turunnya azab. Itu yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dunia. Di akhirat sekarang kita dengan surga. Ya, dengan surga tadi. Ya, man amila amalan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surat An-Nahl ayat 97. Barang siapa beramal soleh, laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dia beriman, dia bertauhid, ya, maka balasannya akan kami berikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, rezeki yang halal, berkah. Kehidupan yang baik, as-sa'adah, ketenangan, kebahagiaan. Kehidupan yang baik, silakan buka tafsir Katsir, adalah diantaranya juga al-jannah, surga. Dan kami balas dengan lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Ini surga para jemaah. Itu penjelasan singkat. Kemudian bighairi hisab, tanpa hisab. Ya, saya kumpulkan dan saya dapatkan hadis yang terkait dengan masuk surga tanpa hisab itu, ya, ada 3 hadis, ya, yang saya dapatkan, ya. Ada 3 hadis, ya. Mudah-mudahan catatan saya masih ada di sini, ya. Yang pertama hadis Abu Bakar, ya. Yang kedua hadis Ibnu Abbas, yang ketiga hadis Abi Umamah Al-Bahili, ya. Saya bacakan hadis Abu Bakar. Bahkan di hadis Abu Bakar itu disebutkan ada 70 ribu masuk surga tanpa hisab. Dan disebutkan masing-masing orang ini mengangkat juga 70 ribu. Kalau dikalikan 70 ribu kali 70 ribu, 4,9 miliar. Betul ya? Antum kalikan sendiri. 70 ribu kali 70 ribu. Ya, kalau itu perhitungan. Tapi para ulama menjelaskan hitungan angka itu menunjukkan lil kasroh, banyaknya. Ya, bukan menunjukkan kepastiannya. Allahu a'lam, ya. Nah, para jemaah rahmati Allah, kita ngaji, saya sampai pada antum harus sabar mendengarkan ayat-ayat dibacakan, mendengarkan hadis-hadis dibacakan. Karena itu memang memberikan pengaruh tersendiri terhadap apa? Terhadap keimanan. Seperti dalam surat Al-Anfal yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman. Dibacakan ayat tadi, ada surat Al-Imran 185. Sukses ukurannya masuk surga, selamat dari neraka. Nah, bukan jadi panglima, bukan bintang 4. Ya. Kemudian bukan banyak uang, bukan mobil mengkilat, rumah bertingkat, bukan. Ya. Kemudian yang kedua tadi, bahwa orang yang beramal soleh dengan tauhid, dengan iman, diberikan kehidupan yang baik. Surat An-Nahl ayat 97. Ini harus sabar mendengarkan ayat itu. Kalau memang perlu ditulis dan dibaca sendiri supaya mendapatkan keberkahannya. Bagaimana tidak? Satu ayat dapat 10 pahala. Satu ayat. Belum nanti beriman, bertambah imannya. Ya, bertambah keimanannya. Dan yang namanya ilmu diulang-ulang itu merupakan adab. Di antara adab adalah tikrarul ilm, diulang. Nah, saya ulang sekali lagi dengan pertanyaan berantum. Dan pertanyaan ini sudah saya ulang berapa kali, Allahu a'lam bishawab. Kalau antum ditanya, apakah Anda beriman? Apa jawabannya? Iya. Apakah Anda bertawakal? Jawabannya apa? Iya. Ingat, surat An-Nahl 99 dan 100. Kalau orang itu beriman dan tawakal pada Allah, setan tidak akan mengganggu dan tidak akan menggoda. Yang diganggu siapa? Orang yang melakukan kesyirikan dan menjadikan setan sebagai pelindung. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tolong ada yang bawa buku terjemah, skrip apa mushaf terjemah dibacakan. Silakan bacakan ya. An-Nahl 99 dan 100. Silakan. Ulang. Sesungguhnya ia atau setan tidak memiliki pengaruh kepada orang-orang yang beriman dan bertawakal, hanya kepada orang-orang. Pengaruhnya hanyalah sekitar orang-orang yang menjadikan muslim dan orang-orang yang menjadi muslim. Ya, jadi di situ tidak mempengaruhi. Sultan itu maknanya tidak menguasai, tidak menjerumuskan, tidak mempengaruhi. Pertanyaan saya, tadi antum sudah jawab, beriman? Iya. Bertawakal pada Allah? Iya. Bebas dari pengaruh dan gangguan setan? Jawabannya apa? Apakah ayatnya salah? Ini maksud saya, minta sabar dalam ngaji itu, mendengarkan ayat, mendengarkan hadis. Ya. Demikian juga ustadznya harus sabar untuk menyampaikan ayat dan juga memperdengarkan hadis. Supaya apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman. Sebab pengaruh setan itu bergantung kepada tingkat iman dan tawakal. Kalau masih merasa diganggu, dipengaruhi oleh syaitan, berarti iman dan tawakalnya belum sempurna. Belum meningkat. Perlu ditingkatkan. Dengan apa? Dengan duduk di majelis, dibacakan firman Allah, dibacakan hadis Nabi. Nah kalau syarah begini, Syekh membawakan ayat. Lihat ya, ini matan yang beliau bawa juga ada ayat. Tapi pada ulama berikutnya, ada yang tebel satu jilid, ada yang dua jilid, ada yang tiga jilid dalam memberikan syarah penjelasan. Ya. Nah, saya juga mengikuti, berusaha mengikuti para ulama dalam memberikan penjelasan. Ya, kita sabar ngajinya. Ya. Nah, sekarang saya bawakan tiga hadis tentang yang saya tahu ini, yang saya dapatkan tiga hadis. Pertama, hadis Abu Bakar Siddiq yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Yang berbunyi, Nabi bersabda, "U'titu sab'ina alfan yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisab. Wujuhuhum kal qamari lailatal badr. Wa qulubuhum ala qalbi rajulin wahidin. Fastazattu Rabbi azza wa jalla fazadani ma'a kulli wahidin 70 alfan." Akhrajahu Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Aku diberi oleh Allah Ta'ala karunia 70 ribu dari umat beliau masuk surga tanpa hisab. Nah ini, kita bicara masuk surga tanpa hisab. Ya. Wajah mereka seperti bulan purnama. Hati mereka berada di satu, menjadi satu hati seseorang. Aku minta tambahan kepada Rabbku. Allah menambahkan pada masing-masing orang dari 70 ribu tadi diberikan 70 ribu lagi. Berarti 70 ribu kali 70 ribu. Berarti 4,9 miliar. Sementara penduduk manusia jauh lebih dari itu. Dan ulama menjelaskan angka-angka itu menunjukkan karena banyaknya. Namun kalau mau kita pakai hitung-hitungan, 70 ribu masing-masing 70 ribu. Berarti 70 kali 70 ribu kali 70 ribu. Saya hitung dapatnya berapa? 4,9 miliar. Ya Allahu a'lam bissawab. Itu hadis Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di mana di situ hanya disebut angka 70 ribu, masing-masing juga ada 70 ribu masuk surga tanpa hisab. Ya. Kemudian pada hadis Abi Umamah yang dari Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, Imam Ahmad juga, Nabi bersabda, wa'adani Rabbi an yudkhilal janna min ummati, ada kata umatnya, sabani al sab'ina alfan bighairi hisab wala adzab, ma'a kulli alfin sab'ina alfan wa thalatha hasayatin min hasayati Rabbi. Ya. Ada empat bahkan, ada hadis, empat hadis. Ini Abi Umamah. Allah menjanjikan kepadaku memasukkan surga dari umatku 70 ribu tanpa hisab, tanpa azab. Dan pada masing-masing 70 ribu, pada masing-masing 1000, 70 ribu. Kalau tadi kullu ahadin, ini kullu alfin. Ya. Nah, ini. Yang ketiga, hadis Abi Hurairah. Hadis Abi Hurairah. Sa'altullah asy-syafa'ah li ummati faqala lakasaba'una alfan yadkhulul jannah bighairi hisab wala adzab. Ya. Qultu rabbi zidni fahasali bi yadayhi marratain wa an yaminihi wa an shimalihi. Ini Abi Hurairah. Ya, dan di Sahih Al-Albani dalam Sahih Jami. Aku minta syafaat pada Allah Ta'ala untuk umatku. Maka Allah mengatakan bagimu 70 ribu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini hadis Abi Hurairah. Sudah tiga. Nah, yang keempat ini saya bawakan hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Bukhari, dan ini ya disebut tanpa hisab, kemudian disebutkan ciri-cirinya. Di mana antum tahu, dan ciri-ciri itu nanti akan saya kupas satu persatu ya dari hadis-hadis yang ada, yaitu hadis Abdullah bin Abbas ya. Uridat alayyal umamu faja'alan nabiyyu wan nabiyyani yamurruna ma'ahum rahtu wan nabiyyu laysa ma'ahu ahadun hatta rufi'a li sawadun 'azimun qultu ma hadha ummati hadhihi qila bal hadha Musa wa qaumuh qila undur ila al ufuq fa idza sawadun yamla'u al ufuq thumma qila li undur hahuna wa hahuna fi afaqis sama' fa idza sawadun qad mala'a al ufuq qila hadhihi ummatuk wa yadkhulul jannah min haula'i sab'una alfan bi ghairi hisab thumma dakhala wa lam yubayyin lahum fa fadalkum wa qalu nahnu alladhi amanna billah wa tabana rasulahu fa nahnu hum aw auladuna alladhina wulidu fil islam fa inna wulidna fil jahiliyah fa balagha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa kharaja fa qala humul ladina la yastarkun wala idza tayyarun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun fa qala ukashabnu mihsan aminhum ana ya rasulullah qala na'am fa qama akhar fa qala aminhum ana qala sabaqaka biha ukashah rawahul bukhari nomor 5705. Jadi ada hadis Abu Bakar, ada hadis Abi Umamah Al-Bahili, ada hadis Abi Hurairah, ada hadis Ibnu Abbas yang di situ menunjukkan masuk surga tanpa hisab jumlahnya 70 ribu. Ada juga mengatakan tadi dari Abu Bakar setiap orang bawa 70 ribu. Namun di dalam hadis Abu Bakar, Abi Umamah Al-Bahili, hadis Abi Hurairah tidak disebutkan ciri-cirinya. Coba kita dengarkan hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Bukhari. Ya, telah ditampakkan kepadaku umat-umat, maka ada nabi dan dua nabi, ya, yang bersama mereka ar-rohtu, beberapa orang ar-rohtu, ya. Kalau tidak salah ar-rohtu itu tidak 9 kalau tidak salah. Kalau tidak salah ya, saya lupa. Ar-rohtu. Jadi Nabi umurnya cuma sebegitu. Bahkan lebih sedikit lagi. Ada Nabi cuma satu orang pengikutnya. Nabi. Ya. Nabi satu orang. Ya. Kemudian diperlihatkan kepada aku kelompok yang besar, orang sangat banyak sekali. Lalu aku bertanya, apa ini? Apakah ini umatku? Lalu dikatakan kepada beliau, bukan, itu adalah umatnya Nabi Musa dan kaumnya. Kemudian dikatakan kepada Nabi, coba kamu lihat pada ufuk. Kemudian ada kelompok besar yang memenuhi ufuk. Lalu dikatakan kepada aku, lihat di sini dan di sana, ya, di ujung-ujung langit. Maka memenuhi ujung-ujung langit. Lalu dikatakan, ini adalah umatmu. Ya, ini adalah umatmu. Dan masuk ke dalam surga dari umatmu ini 70 ribu tanpa hisab. Nah ini. Jadi ada 4 hadis. Ya. Hadis Abu Bakar. Ya. Tadi riwayat Imam Ahmad. Kemudian hadis Abi Umamah, riwayat Imam Tirmidzi, hadis Abi Hurairah, ya. Di sini dikatakan dikeluarkan oleh apa yang mungkin tidak terlalu dikenal, ya, Ibnul Ja'du dan juga Al-Imam Al-Ajurri fi Syari'ah. Dan kemudian di sini hadis Ibnu Abbas, riwayat Imam Bukhari, ya, masuk 70 ribu tadi tanpa hisab. Lalu Nabi masuk rumah tanpa menjelaskan pada para sahabat. Para sahabat pun saling berbincang. Apa kata mereka? Berarti kami ini yang telah beriman kepada Allah Ta'ala dan ittiba kepada Rasulnya. Ya. Atau anak-anak kami yang mereka terlahir dalam Islam. Sementara kami ini terlahir dalam keadaan jahiliyah. Jadi para sahabat bersemangat sekali itu, ya kan. Berebut, ini kami ini, karena kami iman pada Allah dan ittiba pada Rasulnya. Kemudian sanksi, atau anak-anak kami, karena kami lahir pada masa jahiliyah, sementara anak-anak kami lahir pada masa Islam. Ini ketika Nabi bersabda seperti itu, pokoknya ketika berhubungan dengan surga, semangat para sahabat. Mari kita semua seperti itu. Ya. Berebut. Mudah-mudahan masuk di antara mereka. Nah, setelah itu hal tersebut sampai berita itu pada Nabi, lalu beliau fakhoraja keluar. Lalu beliau mengatakan, mereka adalah humul ladina. Ini al-ladina umum sifatnya. Isim mausul umum, siapa saja. Yang penting punya sifat la yastarkun. Tidak minta di ruqyah. Satu. Ini hadis dikenal, ya. Wala yatatayyarun, tidak melakukan tatayur. Yang kedua. Wala yaktawun, tidak melakukan kai. Ya. Tidak melakukan kai. Wala yaktawun. Ada riwayat mengatakan wala yakun, tidak mengkai. Ini yaktawun tidak minta dikai. Tapi Ibnu Hajar mengatakan, riwayat yang mengatakan tidak melakukan apa namanya pengobatan kai, itu riwayatnya dhaif. Yang sahih orang yang minta dikai, bukan yang melakukan. Dan kepada Allah mereka bertawakal. Lalu Ukasyah bin Ihsan mengatakan kepada Nabi, apakah saya ya Rasul termasuk sebagian mereka? Qala ya na'am, kamu termasuk bagian mereka. Lalu yang lain berdiri bertanya lagi, apakah saya juga masuk bagian dari mereka ya Rasul? Apa kata Nabi? Sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah sudah mendahului kamu. Kalau dijawab semua minta seperti itu. Ini menunjukkan mereka semangat, ya, untuk masuk surga. Majelis ilmu, taman-taman surga. Ya, para ibu-ibu jangan hanya mau diajak ke taman safari, ya, minta sama suaminya ke taman safari, apalagi cuman taman galaksi. Ini taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Insyaallah, ya. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u faqalu ma riyadul jannah faqala hilaku dzikr, rawahu Tirmidzi. Apabila kalian melewati taman-taman surga, singgahlah. Para sahabat bertanya, apa maksud taman surga? Yaitu halaqu dzikir. Di dalam redaksi yang lain adalah majalisul ilmi, majelis ilmu. Dalam redaksi yang lain adalah al-masajid, masjid. Jadi masjid thalabul ilm, ini taman surga. Nah, ini ya akan saya jelaskan satu persatu ya, dalam rangka masih mensarah, yaitu syarahnya Syekh tentang masuk surga tanpa hisab. Ya. Karena saya kumpulkan hadis-hadis tentang ruqyah, hadis tentang tatoyur. Ya, seperti orang yang menikah, kok menikah sama ini saya kok sial. Nah, ini pindah rumah kok sial. Ada hadis semua itu, atasyaum seperti itu. Dan jadi perbincangan para ulama dari bagaimana mendudukkan hadis-hadis tersebut. Saya sudah kumpulkan itu. Ya. Nah, karena apa? Karena ini fakta yang akan kita hadapi di dalam apa? Man haqqaqat tauhid. Ya. Saya bahas urut pertama, karena di situ ada adalah humul ladina la yastarkun, ruqyah dulu. Ya. Wala yatatayyarun, baru tatayyur. Wala yaktawun, baru kai. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah mereka bertawakal. Sekali lagi saya sampaikan, kalau terlalu panjang antum tolong sabar. Bahkan saya berusaha sabar untuk saya membacakan ayat dan diperdengarkan kepada antum. Lebih-lebih saya sebutkan, kita sebutkan, saya sebutkan nomor surat dan nama surat, nomor ayat, antum tulis, antum murojaah. Kalau antum bisa didapatkan pada kesempatan ini karena antum bawa mushaf, antum baca. Antum dapat pahala. Yang kedua, antum akan lebih paham ketika membaca. Kemudian kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Dengan iman bertambah, insyaallah tambah nikmat hidup itu para jemaah. Tidak takut hidup. Ya. Di sini beliau sampaikan dengan surga itu memang puncaknya. Ya. Nah, sekarang ini momentum sangat sangat tepat dengan berbagai macam musibah yang ada. Ya, terancam pekerjaannya PHK. Kemudian apa namanya, usaha barangkali naik turun, begitu fluktuatif. Apalagi di berbagai daerah yang namanya banjir kok tuh bergantian. Dulu kan fokus yang sering kita dengar Jakarta. Ya, sekarang di sekitar ibu kota baru pun juga banyak banjir. Bingung paling nanti itu lagi, mau pindah kemana lagi nanti. Ya. Ini para jemaah rahmati Allah. Dan kita harus yakin. Harus yakin. Kemudian tadi malam saya sampaikan bahwa seperti BMKG ya, BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, atau bagian perakiran cuaca, itu semua mengatakan, satu diantaranya karena badai La Nina, yang kedua mengatakan karena mencairnya kutub utara, gletser, gempa bumi, lempengan bumi bergeser, itu adalah berita bumi. Itu semua berita bumi. Adapun berita langit mengatakan apa? Surat Al-Ankabut ayat 40. Ya. Itu apa? Fakullan akhadna bidambihi. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Wa minhum man akhadathu as-sayhatu. Wa minhum man khasafna bihil ardha. wa minhum man awraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ini tolong jadi perhatian, karena bagi saya satu ayat ini mewakili ayat-ayat yang lain, bahwa masing-masing mereka itu kami adab dengan sebab dosa. Lalu dosanya, adabnya berupa apa? Lempeng bumi bergeser. Bukan bergeser sendiri, bukan Big Bang. Kemudian kami adab mereka karena dosa, berupa apa? Angin lesus. Coba ini terjadi di mana itu? Di danau ya. Danau itu melingkar begini, disedot airnya ke atas, diturunkan lagi sama Allah Ta'ala. Banjir sebelahnya. Di kota Batu, banjir bandang tidak melalui sungainya, melalui pemukiman. Coba kadang-kadang di mana? Di mana para jemaah? Ya. Ini. Di Palu itu kan cekungan seperti jari begini. Logika alamnya enggak masuk, terjadi tsunami. Habis. Habis. Fakullan akhadna bidambih. Masing-masing kami adab karena dosa. Bukan lempengan bumi. Sebagaimana berita bumi. Bukan angin lesus. Bukan badai La Nina. Itu berita bumi. Berita langitnya karena dosa. Kemudian sebagian mereka kami adab dengan apa? Kami lempar air hujan berupa batu. Kami matikan dengan suara keras dari langit. Kami tenggelamkan ke dalam bumi. Juga kami tenggelamkan dengan air. Ini para jemaah. Dengan air tsunami, banjir bandang dari langit, dengan angin lesusnya. Ditelan bumi sudah ada ya, seperti di Palu, di Balarowa itu terjadi. Kalau berita langit mengatakan karena dosa, Allah tidak dolim tapi mereka yang dolim para jemaah. Maka mari belajar tauhid bukan semata-mata wawasan, bukan semata-mata hanya sekedar apa ya, formalitas daripada tidak. Tapi mari kita mendarah daging, mendarah daging. Ya. Mana saya minta kesabarannya, saya bacakan tadi hadis-hadisnya. Nanti satu-satu tentang ruqyah saya bacakan. Karena memang ada hadis yang mengatakan kalau salah paham nanti juga main sirik-sirikan. Ya, karena apa namanya, ada ruqyah yang syirik memang. Nanti saya bacakan hadisnya. Kalau salah juga main semaunya. Yang penting ruqyah itu mantra. Bim salabim, ya, Semar Bagong Semar ini dan seterusnya. Nah, tapi mana yang masuk kepada bagian syirik, mana yang masuk kepada bagian tauhid. Sudah masuk adzan, kita adzan dulu ya, bersabar untuk mendengarkan keterangan berikutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Tadi sudah kita dengarkan bersama 4 hadis yang saya kumpulkan terkait dengan masuk surga dari umat Nabi 70 ribu ya, tanpa hisab. Hadis Abi Bakar As-Siddiq riwayat Imam Ahmad, hadis Abi Umama Al-Bahili riwayat Tirmidzi ya, kemudian hadis Abi Hurairah, kemudian juga hadis Ibnu Abbas riwayat Al-Imam Bukhari, di mana di dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Bukhari ini ya nomor 5705 disebutkan 70 ribu dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga tanpa hisab, sekaligus menyebutkan ciri-cirinya ya. Kalau dalam berita tersebut ada 4 ciri: tidak minta diruqyah, tidak tatayur ya, tidak melakukan tatayur. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan atau tidak minta dikai. Dan keempat, kepada Allah mereka bertawakal. Maka tawakal ini merupakan kata kunci dari 3 perbuatan yang berbau syirik. Ya, bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Ya. Karena ketika tidak melakukan 3 perkara tersebut, mereka sungguh sangat besar tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama tentang ruqyah. Ya. Ruqyah itu apa? Kalau disebutkan dalam Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid, ya, ruqyah itu pada hakikatnya adalah mantra. Mantra. Oleh sebab itu di dalam beberapa hadis dikatakan syirik, dalam hadis yang lain dikatakan boleh. Ruqyah disamakan dengan tamimah. Ya, juga tiwalah, menggantungkan jimat ya, seperti itu. Seperti dalam hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani 3883. Innar ruqo wat tamaim wat tiwalah syirkun. Ya, qalat qultu lima taqulu hadza wallahu laqad kanat aini tubdafu wa kuntu akhtalifu ila fulanin al-yahudi yarqini fa idza raqani sakanat. Faqala Abdullah inna madzaka amalus syaiton. Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah termasuk kesyirikan. Kalau hanya baca hadis ini nanti mensyirik-syirikan orang yang melakukan ruqyah. Aku berkata, kata Abdullah bin Mas'ud, kenapa engkau berkata begitu? Ini Aisyah yang mengatakan begitu. Ya. Lalu beliau mengatakan, siapa ya, Aisyah apa bukan ya? Maafnya. Allahu a'lam yang berkata di sini. Ya, ya, mataku, ya, merasa ada gangguan di situ. Lalu aku mendatangi seorang Yahudi. Dia meruqyah aku. Ketika dia ruqyah, mataku jadi tenang lagi. Kata Abdul bin Mas'ud, itu adalah perbuatan setan. Nah, ini ya. Nabi mengatakan ruqyah tamain tiwalah dari syirik. Satu ya. Yaitu hadis Abdul bin Mas'ud riwayat Abu Dawud nomor 3883. Yang kedua, hadis Auf bin Malik Al-Asja'i riwayat Muslim kunna narki fil jahiliyah. Fakulna ya Rasulullah, kaifa tara fi dalik? Faqala a'ridu alayya au i'ridu alayya rukakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Rawahu Muslim dari Auf bin Malik al-Asja'i. Dulu kami meruqyah pada zaman jahiliyah. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu dalam masalah tersebut? Beliau bersabda, tunjukkan kepadaku ruqyah kalian. Tidak masalah, boleh saja ruqyah selama di dalamnya tidak mengandung kesyirikan. Nah. Oleh sebab itu dalam Fathul Majid ya di situ disebutkan syarat ruqyah itu dengan bahasa Arab satu. Yang kedua tidak mengandung kesyirikan. Yang ketiga dipahami maksudnya. Itu diantaranya. Apalagi kalau diambil dari ayat Quran dan hadis Nabi. Antum boleh tidak mengambil Al-Quran, boleh. Karena enggak masalah. Misalkan terserah antum, misalkan ya Syafi isfi, sembuh. Ya boleh. Wahai penyembuh, zat penyembuh, hamba penyembuh, ya Allah, sembuhkan, sembuh. Boleh. Ya. Entah benar apa salah. Ada dulu kawan yang dia sendiri mengalami. Karena dia dianggap habib sama orang. Karena hidungnya mancung, padahal bukan. Lalu diminta untuk mengobati orang stres, gila. Dia bingung karena tidak biasa meruqyah. Tapi sudah kadung dipanggil Habib, ya karena punya misi jualan dia. Akhirnya apa? Dia yang ngomong tuh dia sendiri dan dia mengalami, bukan orang lain. Jadi gini, Ustaz, saya ambil rotan, saya pecut orang itu. Kamu jangan pura-pura gila ya. Dia gebuk ya. Sembuh. Bingung enggak tambah jadi orang sama dia. Nah ini bisa sembuh juga, ya. Nah ini. Jadi ruqyah itu ya boleh, bukan dari hadis, bukan dari ayat. Asalkan tidak mau syirikan, tapi dengan catatan bahasa Arab dan dimengerti maksudnya. Ya, kalau tidak mengandung kesyirikan ya harus ada tauhid. Ya Syafi, isfihi, misalnya begitu. Ya Rahman, ya Rahim, irhamhum, misalkan. Sembuh, ya enggak masalah. Tapi kalau diambil dari Quran jelas itu lebih baik. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Seperti hadis yang terkait dengan meruqyah dengan Al-Fatihah. Ya. Jadi Nabi ya sebagaimana hadis Muslim, hadis Jabir bin Abdullah riwayat Muslim, arkhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ruqyatil hayya li bani Amr. Qala Abu Zubair wa sami'tu Jabir bin Abdullah yaqulu la dhagat rajulan minna aqrabun wa nahnu julusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala rajulun ya Rasulullah arqi qala man istata'a minkum an yanfa'a khawfu akhahu falyaf'al. Riwayat Muslim ya Rasulullah SAW memberikan rukhsah meruqyah karena kena gigit ular pada Bani Amr. Lalu Abu Zubair mengatakan, aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, ya, ada kala jengking yang menyengat seseorang dari kami. Sementara kami julus duduk bersama Rasulullah. Lalu berkata seseorang, wahai Rasulullah, arki. Ya Rasulullah, boleh saya ruqyah? Rasulullah mengatakan, arki, tidak. Tapi yang mengatakan apa? Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa memberikan manfaat pada saudaranya, silahkan lakukan. Ya. Nah, tapi dalam hadis lain mengatakan, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Boleh ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Nah, ini praktiknya di sini. Ketika ada orang tersengat kalajengking, ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah saya ruqyah. Beliau tidak menjawab, silakan ruqyah dia. Tapi mengatakan apa? Lebih umum. Barang siapa yang bisa dan mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, silahkan berikan manfaat kepada saudaranya. Termasuk sini ruqyah. Jadi bagaimana kalau begitu? Ketika ada orang kesurupan, kalau bisa jangan sampai dia minta, tapi lakukanlah. Karena tadi sahabat, ketika ada orang terkena kalajengking, ya Rasul saya ruqyah ya, saya ruqyah ya. Nah, berarti menawarkan diri untuk meruqyah. Nabi menjawab apa? Man, ya, manistato'a an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, lakukan. Ya. Tapi tadi Nabi mengatakan, ya innar ruqo wa tamaim wa tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, tiwalah syirik. Nah, ruqyah yang bagaimana yang syirik? Bim salabim. Ya. Semar mesem, semar mindem. Nah itu. Apa maksudnya? Memanggil nama-nama. Ya. Ya Gawus, Ya Gawus. Yang bukan nama Allah Ta'ala. Ini para jemaah. Atau dengan mantra-mantra yang tidak dipahami maksudnya. Ya. Itu baru yang tidak boleh. Ya. Nah ini. Tapi bagi orang yang kesurupan atau orang yang sakit, seandainya minta ruqyah, boleh tidak? Boleh. Boleh. Namun tidak masuk kepada yang tadi, masuk surga tanpa hisab. Sebab kurang tawakalnya kepada Allah Ta'ala. Namun seperti tadi terjadi pada masa Nabi, ya, sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah, ada orang yang tersengat kalajengking, lalu temannya minta izin kepada Nabi untuk meruqyah. Ya Rasulullah, arki, ya Rasulullah, boleh saya ruqyah? Beliau mengatakan, manistato'a an yanfa'a ahahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa memberikan manfaat pada saudaranya, silakan lakukan. Ya, diruqyahlah dia. Ya. Nah, dalam yang lain dibacakan suratul Fatihah, ya. Dibacakan suratul Fatihah para jemaah rahmati Allah. Ntar saya carikan, ya. Nah, ini seperti dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Imam Bukhari, nomor 2276. Panjang sekali ayatnya, ya. Nah, di situ singkatnya adalah ada kepala suku yang terkena sengatan binatang berbisa, diobati ke sana kemari tidak bisa sembuh. Kemudian mendatangi sekelompok sahabat. Namun sahabat tersebut minta apa, jamuan, ya istilahnya minta ganti, minta upah. Nah, itu tadi kami minta jamuan tamu tidak kami berikan, sekarang kami akan obati, yaitu dengan dibacaan Al-Fatihah sembuh, minta bagian. Sampai kepada Nabi mengatakan, ya qad asabtum iksimu wa tribuli ma'akum sahman. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian tidak salah, kalian benar. Bagi dan beri saya bagiannya. Lalu beliau tertawa. Hadis ini dari Imam Muslim, Imam Bukhari, ya juga Imam Muslim. Ya. Berarti ini menunjukkan ruqyah dengan Al-Fatihah atau dengan surat-surat yang lain. Ya. Ini para jemaah rahmati Allah, maunya saya tambah dengan yaitu at-tiyarah, tatayur, ya, tatayur. Termasuk ada hadis yang menarik untuk dibahas. Saya berikan contoh dulu ya, supaya penasaran pekan depan bisa mau datang lagi. Ya. Apa kata Nabi? Innama asyukmu fi thalathah fil faros wal mar'ah wad dar. Hadis Ibnu Umar riwayat Imam Bukhari. Sesungguhnya asyukmu, yaitu at-tasya'um. Apa at-tasya'um? Tatoyur. Tapi jenisnya seandainya, apa sesungguhnya at-tasya'um, yaitu apa? Sial. Sesungguhnya kesialan itu ada pada tiga. Filfaros, kuda atau tunggangan, wanita, rumah. Nah, ini ada yang memahami bahwa Nabi seakan-akan membenarkan kata-kata sial. Karena sekarang banyak orang, sejak saya kawin sama kamu saya sial. Betul? Ada tidak? Sejak saya pindah rumah ini saya sial. Betul tidak? Nah, seandainya kesialan ada, kesialan itu boleh dan ada pada tiga kata Nabi. Bagaimana penjelasannya? Ya, insyaallah yang akan datang dulu ya, karena waktunya ya sudah agak larut. Silahkan untuk ruqyah ya. Dan ini masih saya bahas perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu man haqqaqat tauhid dakhalal janna bighairi hisab. Itu masih ini yang bahas ya. Keterangan dan syarah Syekh Utsaimin belum saya bahas. Oleh karena itu mohon kesabarannya. Karena penjelasan Syekh Shaleh Al-Syekh belajar tauhid itu secara mufassal, terperinci, bukan mujmal global. Paham di sini. Dan sudah saya sampaikan tadi An-Nahl 99 dan 100. Antum beriman? Jawab antum iya. Tawakal iya. Bebas ganggu setan? Tidak. Menunjukkan iman kita tidak sempurna. Tawakal kita tidak sempurna. Usaha kita duduk sabar antara maghrib sampai isya, dengarkan ayat, dengarkan hadis, supaya apa? Nambah iman. Dengan demikian, semoga godaan setan juga bisa berkurang. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Jika ketika dibacakan ayat Allah bertambah iman. Sudah berapa ayat tadi antum catat? Ya, kalau hadis agak berat. Ya, tapi biasanya ada yang menulis. Ada yang mencatat, nanti bisa diambil. Itu, biar sebar. Baik, silahkan kalau ada pertanyaan tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ruqyah ya. Tolong didekatin mic-nya. Apa? Kita baca Al-Fatihah. Iya. Medianya apa ya? Iya. Iya. Iya. Kalau kita meruqyah ya, boleh bisa dengan dibacakan saja tanpa harus ada media. Ya. Boleh kita, di sini hadis mengatakan fantolaqo yatfilu alaihi wa yaqra'u. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin faka'annama nushita min iqal. Ya. Kemudian dia pergi yatfil. Yatfil itu yatfil alaihi. Dibacakan alhamdulillah. Seperti kita terus diusapkan ke badan. Ya, mau tidur baca qul huwallahu ahad, uladu bil falaq, uladu bin nas. Tapi bukan dengan ludah yang dikeluarkan, cukup. Ah itu, ya. Adapun dengan media, ini hadis. Adapun dengan media air itu memang tidak ada hadis. Yang ada memang asar para ulama. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya, misalkan air terus diminumkan, memang tidak ada hadis. Yang saya tahu ada asar dari salafus soleh. Ya. Namun ruqyah adalah ibadah lebih condong dan cenderung kepada hadis. Bisa bacakan. Ya, kebetulan saya juga berapa kali ya orang datang untuk minta ruqyah, bacakan saja. Udah teriak-teriak itu. Ya, bacakan saja. Ya, tapi ingat dan harus siap kalau yang diruqyah ngomongnya apa? Ah, bacaanmu enggak fasih. Itu loh yang fasih begini, itu sadar begitu. Jangan keder, biar aja bacakan terus. Ya, panjang-panjang, cukup sampaikan. Karena jin itu adalah juga termasuk makhluk yang mendapatkan taklif, beban. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kamu tidak boleh dolim. Itu berbuat dolim itu dosa. Selesai bacakan. Dibacakan Al-Baqarah. Karena Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir. Ya, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rawahu Muslim. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari ya, rumah yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah. Ya. Nah, maka di sini bagaimana media dibacakan tadi ya, fantalaqa ya, yadfilu alaih wa yaqra. Yadful ya, dan membaca. Dan tentu hendaklah baca dulu baru ya. Demikian. Karena wawu di situ tidak menunjukkan urut, karena dapat diludahi dulu dan baca, bisa baca dan supaya apa yang kita itu ya, karena kita juga minta berlindung pada Allah. A'udzubillahi samin ali minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi nafas yanfus. Tukang sihir ya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarril qasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Naffatsat, tukang sihir itu ketika menghembus apa buhul, dan Nabi diusapkan ke wajah. Dan ada sini hadis ini ya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri di Imam Bukhari ya, fantalaqa yatfilu alaih wa yaqra alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin fa ka'anna ma nusyita min iqal. Jadi datang ke orang itu tuh baca Al-Fatihah, orang itu langsung nasyat kembali. Nasyat apa? Semangat kembali dari yang tadinya sakit. Demikian. Sekali lagi, media air tidak ada dalil yang menjelaskan kecuali air Zamzam. Ya, Nabi bersabda, "Ma'u Zamzam lima syuribalahu." Ma'u Zamzam, air Zamzam diminum tergantung dan sesuai dengan niatnya. Seperti Ibnu Hajar Asqalani minum Zamzam di Mekah. "Ya Allah, berikan saya ilmu hadis seperti guru saya, yaitu Al-Imam Al-Iraqi." Allah Ta'ala kabulkan, bahkan lebih daripada gurunya. Ya, gurunya, lebih daripada gurunya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meruqyah pakai Zamzam boleh, boleh, enggak ada masalah. Ya. Diminumkan kalau memang bisa minum, diminumkan. Dan boleh air Zamzam pakai wudu, boleh. Bahkan habis minum, ketika habis tawaf, Nabi abir kepala begini. Ya, demikian. Allahu a'lam bisawab. Ya, cukup. Ada lagi? Cukup. Ya, silakan. Sebelum saya lanjutkan, ruqyah sendiri juga lebih bagus ya, ruqyah sendiri. Silakan antum meruqyah sendiri. Yang tadi termasuk sifatnya tidak minta diruqyah, yaitu tidak minta kepada orang lain. Tapi ketika orang lain meruqyah, ada dalilnya, silahkan, kata Nabi. Barang siapa memberikan manfaat, silahkan. Saya ruqyah ya Rasul. Man istata'ah an yanfa'ah akhahu falyaf'al. Alhamdulillah, karena itu, kalau yang sakit, biarkan saja. Yang kesurupan, nanti yang lain, tolong ahi, baca Quran ya. Bawa ke sini, bacain. Itu boleh. Ya, silakan. Iya, pertama yang harus diketahui bahwa perkara yang akan datang tidak ada yang tahu, ya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya, itu terdapat dalam surat Luqman ayat 34. Surat Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu madza taksibu ghadan, apa yang akan diperbuat besok ini. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada orang tahu di bumi mana dia akan mati. Ya, di bumi mana dia akan mati. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, memang perkara akan datang itu adalah perkara gaib. Tidak ada yang tahu kecuali orang yang diberikan apa? Ilmu oleh Allah Ta'ala dari karangan Rasul, ya. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Jin ayat yang ke 25-26, ya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa manirtadha mir rasulin. Di Allah lah yang tahu yang gaib, dan Allah tidak menampakkan yang gaib kepada seorang pun kecuali kepada yang Allah ridhoi dari kalangan rasul. Surat Al-Jin ayat 25 dan 26, ya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa manirtadha mir rasulin, ya. Kemudian kalau ada orang yang mengaku ngerti perkara yang akan datang, berarti itu namanya kahin, dukun. Kalau perkara yang lalu namanya arraf, paranormal. Tapi di sini sebaliknya, kalau dukun masa lalu, paranormal akan datang. Ya. Dan jelas dalam hadis, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal dan membenarkan apa yang dikatakan, ya, maka dia telah kufur kepada apa yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, la tubbal salatuhu arba'ina yauman au arba'ina lailan, tidak diterima salatnya selama 40 hari, ya. Oleh karena itu, kalau kita dibisikkan oleh bisikan-bisikan, wah ini sial, wah ini karena saya begini, wah ini karena begitu, baca Allahumma la tayra la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la tayra illa tayruk wa la khaira illa khairuk wa la ilaha ghairuk. Ya, hadis dari Imam Ahmad. Ya Allah, tidak ada burung kecuali burungmu. Ya, tayur, nanti saya jelaskan tayur. Ya. Dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu. Dan tidak ada sembahan kecuali engkau. Ya, kalau kita dibisik oleh kesyirikan-kesyirikan. Seperti keyakinan dengan omongan orang. Ya, yang punya indera keenam. Yang indigo. Dan lain sebagainya. Itu semua merupakan kebohongan, kedustaan. Tidak boleh kita percaya. Ya. Kemudian apakah firasat itu ada? Bagaimana membedakan firasah? Umar bin Khattab punya firasat. Ya, ketika mau ada pasukan, ya, padahal beliau di Madinah, diberikan peringatan, hati-hati ada musuh di balik kalian. Memang ada hadis tapi dhaif, ya. Tapi firasah itu diakui oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya dijelaskan di dalam kitab Syarah Al-Aqidah Tahawiyah oleh Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi. Firasah. Ada hadis lemah, ittaqu bi firasatil mu'min fa innahu yanduru bi nurillah. Takulah kalian kepada firasatnya orang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah Ta'ala. Namun ada orang yang bu'dun nadhur, memang bu'dun nadhur, dia panjang, jauh menilai. Ya. Kalau firasahnya orang beriman, di balik bukit bisa diberikan Allah Ta'ala kelihatan. Bagaimana untuk membedakan? Ya. Pertama tentu lihat ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingat, wali Allah itu ada tidak memiliki rasa takut dan rasa sedih. Siapa mereka? Orang beriman dan orang bertakwa. Lihat akidahnya, lihat ibadahnya. Kalau tidak pernah sholat, lalu nebak-nebak perkara akan datang. Orang yang bertakwa saja takut begitu. Tapi ketika mungkin, jangan kamu keluar. Nah itu. Nah, dia punya mimpi misalkan, ya, dan mimpi ditetapkan dalam agama. Ar-ru'ya as-solihah minallah, mimpi yang baik dari Allah Ta'ala. Ada tiga mimpi dari Allah Ta'ala, dari setan, kembangnya tidur. Nah kalau dari setan di tengah malam untuk mimpi cukup ludah, tuh, a'udzubillah. Nah, tapi kalau pakai penjelasan nanti begini, begini, nah ini baru nih tukang ramal itu, ya, itu, ya. Nah, memang di sini tipis sekali, tapi firasah itu ada dan termasuk bagian dari akidah, ya, termasuk bagian dari akidah. Melihat apanya? Ya, melihat akidah orang itu sendiri juga. Bagaimana tentang iman dia? Bagaimana tentang ketakwaan dia? Kalau orang tidak pernah sholat, pakai celana pendek datang keluar, cetus, merokok begini, gak pakai baju, wali kutub, wali majedub, sholat enggak. Nah ini para jemaah. Oleh sebab itu, Syaikhul Islam menulis kitab Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa awliya isyaiton. Perbedaan antara wali Allah dan walinya setan. Nah, wali Allah punya firasat. Iya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di antaranya. Ya. Ada juga doanya seorang itu yang dituduh sama orang, seorang wanita ngambil tanahnya, dia berdoa, "Ya Allah, jangan kau matikan dia kecuali dalam keadaan buta dan jatuh dalam tanah dia." yang dituduhkan. Dan betul, ketika dia jatuh dan dia buta, doa fulan dikabulkan. Nah, ini para jamaah rahmat Allah itu ada, ya. Nah, adapun anak indigo, anak kecil, ya, belum ada taklif. Sementara kewalian itu proses dengan iman dan takwa. Ya, oleh karena itu ini saya jelaskan sedikit, ya. Oleh karena itu Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu samahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yaduhu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa idza sa'arani la'utiyannah wa la in ista'adzani la'uidzannah." Rawahu Tirmidzi. Nabi bersabda, Allah berfirman, "Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepada dia. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai dibandingkan dengan yang wajib, dan senantiasa dia menambah dengan yang sunnah sampai aku cinta kepada dia. Kalau aku sudah cinta, aku menjadi pendengaran untuk mendengar, jadi pandangan untuk melihat, tangan untuk memukul, kaki untuk berjalan. Kalau dia minta, pasti aku beri. Kalau doa, pasti aku kabulkan." Ibnu Rajab menjelaskan dalam kitab Jami'ul Ulumul Hikam, yaitu apa? Wali Allah itu ciri-cirinya menjaga yang wajib. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang paling tinggi, wajib dan sunnah ditambah dengan yang sunnah. Haram ditinggalkan. Ya. Dan Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam kitab Al-Furqan tadi dengan surat Fatir ayat 32 kalau tidak salah, yang berbunyi, "Tsumma aurasnal kitaba alladzina istafaina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah." Kemudian kami wariskan Al-Qur'an kepada hamba kami yang kami pilih. Di antara mereka ada yang dzalimun li nafsihi, ada muqtasid, ada sabiqun bil khairat biidznillah. Siapa dzalimun nafsihi? Haram dikerjakan, yang wajib kadang juga dikerjakan, kadang ditinggal. Itu masuk dzalimun nafsi, masih masuk kategori umat Nabi Muhammad tapi bukan wali Allah. Muqtasid, yang wajib dikerjakan, yang sunnah belum. Masuk kategori wali Allah, tingkatan yang rendah. Sabiqun bil khairat, yang wajib dikerjakan ditambah dengan yang sunnah, yang haram ditinggalkan, yang makruh ditinggalkan, yang mubah pun dipilih, yang ada manfaatnya dikerjakan, yang tidak ditinggalkan. Itu tingkatan wali yang paling tinggi. Nah, hati-hati dengan orang seperti itu, doanya, ya, juga firasatnya. Firasatnya dan doanya. Nah, oleh karena itu, ya, kita tidak tahu, dan kita jangan, "Wah, saya wali Allah karena saya sudah jaga wajib sunnah." Fala tuzakku anfusakum huwa alamu bimanittaqo. Jangan kalian sok suci. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa di sini. Betul, yang wajib sunnah, riaknya minta ampun. Betul, wajib dan sunnah dikerjakan, sombongnya meremehkan yang lain. Ini kita tidak tahu. Maka kita jangan sok suci, selalu mohon pada Allah Ta'ala, jaga, ifadillah yafatka, jagalah Allah, maka Allah akan jagamu. Kalau yang anak mimisan, ingusan, ini nanti begini, itu ada ini, indigo. Ada lagi rambutnya gondrong, rokok, pakai celana pendek, celana kemarin motor, gak pakai baju, wali. Ini para jemaah. Ya, alhamdulillah ngerti dakwah salafiyah. Tidak akan terkecoh, tidak akan tertipu. Ya, karena Quran jelas, ayat jelas, hadis jelas. Tinggal kita menjalankan atau tidak. Semoga dapat taufik untuk bisa menjalankan. Dan akui semua adalah pertolongan Allah. Kemudian jangan kita merasa sudah suci, sudah baik, tapi hendaklah merasa selalu banyak dengan dosa, sehingga kita minta ampun kepada Allah.